Tuhan pengen tahu manggonong hati nisun seperini berhimat ke kerasa iku hang jawe sun kuatir biakal kepialen maning isun wedi Sun wis tau tak.